Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul ubdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa di saat yang mulia ini, dengan hawa yang begitu indah, kita telah masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bulan yang disampaikan oleh baginda Muhammad adalah syahru ummati, bulan untuk umat Nabi besar Muhammad, bulan spesial buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Bulan yang begitu indah inilah yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu merindukannya. Bahkan beliau menyambut bulan Ramadan semenjak bulan Rajab. Beliau apabila masuk ke dalam satu bulan Rajab, doa beliau adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami pula di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah untuk masuk bulan indah, bulan Ramadan. Ada apa wahai baginda Muhammad di bulan Ramadan hingga kau rindu dengan bulan Ramadan? Tiada lain karena banyaknya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena banyaknya utaqa atau orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada api neraka. Karena itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu merindukan bulan Ramadan, maka seyogianya pula kita umat Nabi besar Muhammad yang kita lebih untuk mendapatkan maghfirah, lebih memerlukan yang namanya rahmat, lebih membutuhkan yang namanya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, untuk merindukan bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan, berharap bahwa semua setahun penuh adalah bulan Ramadan. Subhanallah, itulah keindahan bulan Ramadan. Maka itu sebagian dari para salaf kita yang saleh, mereka berkata bahwa sesungguhnya kami menyambut bulan Ramadan 6 bulan, dan kami meninggalkan bulan Ramadan dengan taudi' bulan Ramadan, mengucapkan selamat tinggal dalam bulan Ramadan juga 6 bulan. Hingga akhirnya kami merasa bahwa setahun penuh di hati kami adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Maka apa persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan? Apa yang semestinya untuk kita lakukan di bulan Ramadan? Tiada lain kita ta'arud li nafahatillah, kita menghadang banyaknya turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Nabi Musa suatu saat beliau bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'tani kalamat?" Ya Allah, apakah engkau pernah memberikan kemuliaan, karunia kepada hambamu sebesar engkau memberi kemuliaan dan karunia kepadaku, yang mana kau berikan aku suatu kemuliaan bisa selalu berbincang-bincang denganmu ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas mengatakan, "Wahai Musa alaihi salam, innali ummatan, aku punya umat, innali ibadan, aku punya hamba, ukhrijuhum akhir zaman, aku keluarkan mereka nanti di akhir zaman, merekalah umat Nabi Ahmad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukrimuhum bi syahri Ramadan, aku muliakan mereka dengan suatu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, wa akunu hayna idzin ahab akrabu ilaihim mink." Di saat itu, wahai Musa, aku dekat kepada hambaku lebih dari kedekatanku kepadamu. Ya Musa, wahai Musa, inni haitsu ukallimu, ketika aku berbincang-bincang denganmu, fa baini wa bainaka 70,000 hijab. Saat ini ketika aku walau berbincang-bincang denganmu, masih ada 70,000 tabir antara aku denganmu, wahai Musa. Walakin li ummati Ahmad, tapi untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk di bulan Ramadan, ketika yang namanya ibyaddat shifahuhum, ketika yang namanya bibir mereka memutih karena mereka lapar. Wasfarrat wujuhuhum, ketika menguning wajah mereka karena kelaparan, karena kehausan. Fama baini wa baina ummati Muhammad hijab. Ketika itu sudah tidak ada lagi tabir antara aku dengan umatnya Nabi besar Muhammad. Maka Nabi Musa mengatakan, ya lait min ummati Ahmad, ya laitani min ummati Ahmad. Kalau gitu seumpama aku menjadi umat Nabi besar Muhammad, seandainya aku bisa ikut untuk memeriahkan bulan Ramadan, kata Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, Nabi Musa pengen masuk bulan Ramadan. Nabi Musa pengen untuk merasakan indahnya bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan tidak adalah antara seorang hamba dengan Allah hijab. Maka bagaimana keadaan kita umat Islam yang tak ada hijab antara kita dengan Allah? Sudahkah kita menambah bacaan Quran kita? Sudahkah kita menambah yang namanya amal ibadah kita? Sudahkah kita menambah amal soleh kita? Atau sebaliknya, maksiatkah kita di bulan Ramadan? Yang sudah tidak ada hijab antara kita dengan Allah, yang sudah tidak ada tabir antara kita dengan Allah, dan kita bermaksiat kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai segenap umat Islam, wahai segenap saudaraku umat Nabi besar Muhammad, jadikan bulan Ramadan bulan kita menghadang rahmat Allah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan idkun minan nar, bulan pembebasan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling berkah di antara Ramadan sebelumnya, hingga kita akhirnya mendapat rahmat dan ampunan, tak keluar dari Ramadan kecuali dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah. Allahumma ja'alna min ahli Ramadan wa min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna ya Allah mimman yastaujibu syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.